Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para sesepuh sedaya, para bunyai, ustaz, ustazah, tokoh masyarakat, baik Jawa atau Madura, kang kula mulyakaken teng kutha atau teng desa, monggo kita sareng-sareng ngaturake sembah syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing acara pengaosan kitab hikam. Sak menika kula kalih panjenengan tutuk dhateng halaman 98. Atas sendiri. Sing nyekel kitab monggo njenengan tinggal kitab e. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala nafa'ana bi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Lau annaka la tasilu ilaihi. Lau annaka lamono sak temene sira. Iku la tasilu ora tumeka sira ilaihi maring Allah. Illa ba'da fana'i masawika endal angin ing dalem sakwise sirnane biro-biro kesalahan siro. Apa kesalahan niku? Ai uyu bin nafsika tegesi biro-biro cacati awak siro. Wa min alan iku setengah saking uyub syahwatul wusuli utawi syahwat kepingin tumeka ilaihi maring Gusti Allah. Wa mahwi da'awika lan ngelebur busa ing biro-biro dakwaan siro. Dakwaan iku artine ainis batima tegese busa penggawe mbangsaaken ing barang. Busa ing penggawe mbangsaaken ing barang latastahiku kang orang haki sopo sirohu ing ma mbangsaaken ilaika maring siro. Dadi ilai niki ta'aluki datang nisbat sanes datang tastahikuhu. Contone ma kalkuwati utai ma latastahikuhu iku koyok kekuatan. Wal izzati lan keluhuran. Wal ghina lan kesukian. Wafana udhalika. Wafana idhalika. Wafana udhalika utawi sirnani mengkunu-mengkunu da'awi. Wamahwihi wamahwuhu lan nglebur ing dalik iku birriyadati kelawan piro-piro latihan. Wal mujahadati lan piro-piro nemen-nemeni. Aila tak takit. Maknane daumang aila tak takit. Jadi ini meniku gawe ini kata-kata lau annaka mbok yoto lamono. Aila tak takit tegesi ojo. Jadi kalimati kalimat khobar. Kalimati kalimat kalam khobar, tapi maknane makna insya, makna nahi. Niku keindahane bahasa Arab koyo ngoten. Padha karo kita ngomong sampean kajenge ngelarang wong pipis ana ndek tembok sampean. Sampean menggunakan kata-kata yang bukan larangan tapi pengertiannya larangan. Sebaiknya Anda tidak kencing di sini. Itu artinya jangan kencing di sini, ngoten lho. Jadi le'e aluse sebaiknya Anda tidak kencing di sini. Lek dikasarno ojo ngoyo ndek kono, ngoten karepe niku. Cuma cara menyampaikan larangan itu memang ada tingkatannya masing-masing. Ono tingkatane dhewe-dhewe ngoten lho. Ono sing tingkatane kudu dikerasno, ono sing tingkatane kudu dialus-alusake. Niku bahasa, keindahan bahasa itu seperti itu. Aila tak takit tegesi ojone katakan siro anaka yang sakta menis siro ikula tasilu oratu meko siro. Ilaihi maring Allah illa ba'da fana idhalika. Angin ing dalem. Sakwi sesir nane mengkunu mengkunu al-madhkur minal masawi wa ta'awi. Biria botika kelawan oleh siro latihan. Wa mujahadatika lan oleh siro teman-teman ni. Pak ini takut tamu kalau mune katakan sobat siro dalih kaya mengkuno-kuno ada milusul illa ba'da fana ilma sawi wa mahwi ta'awi. Lam tasil mongko ora bakal tumeka sobat siro ilai maring Allah abadan ing dalam salawasi. Ngitan pak. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, teng mriki dawuhe Kiai Musonib, kok andai kata sampean punya anggapan bahwasanya sampean itu tidak akan sampai kepada Allah kecuali sampai sampean niku ndak duwe dosa. Dosa sing nempel dateng ati wa mawidaawi kalan ilange ngaku-ngaku barang sing duduk teke. Lek sampean itu punya anggapan bahwa selama Anda kesalahannya masih ada dan dakwah-dakwah yang Anda lakukan itu masih ada, maka Anda tidak akan sampai kepada Allah, maka niscaya selamanya sampean mboten kira tutuk nang Gusti Allah. Ngeten lho cekate. Lek sampean niku katene ibadah iku mangenteni bersine ati, nuwun sewu, ndak kira ibadah-ibadah sampean. Lek sampean katene tobat nang Gusti Allah ngenteni suci nemen. Saya yakin sampean tidak akan suci-suci. Napa kok ndak suci-suci? Karena menungso niku pancene panggonane kotoran. Dadi lek jenenge panggonane kotoran yo ndak iso bersih. Koyok dene sampean akan mensucikan sing jenenge kandang. Kandang utawa kombongi pitik. Sampean kate bersihani kandangi pitik ndak iso, wong barangan kandang kok kate dibersihani. Lek sampean katene sembayang iku ngenteni bersihne kandang utawa sampean katene tobat ngenteni leke kotorane pitik iku dadi suci. Coba bayangkan. Ndak bisa dong, wong barangan kotorane pitik iku asline suci. Asline najis. Mbok yo didikapakaken mawon tidak akan mungkin bisa menjadi suci. Kewabeh niku najis. Lan lek sampean ngenteni sucine najis, maka sampean tidak akan ibadah. Ya jelas ndak iso ibadah. Aku ndak katene sembayang. Kali ngenteni linggis kambang. Lho koyok gunem-gunem ngoten lho. Artinya kata-kata lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasil ilaihi abadan. Maka niscaya tidak akan sampai sampean selamanya datang Allah Subhanahu wa taala. Napa kok ngoten nggih? Li anna dzalika minal ausaf adzatiyah. Karena panjenengan lupa pira-pira sifat sing bangsa zat. Dadi maknane pengertian niku aila tak takit annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana idzalika. Ojo sampai sampean niku duwe iktikad, duwe keyakinan bahwa sampean tidak akan bisa sampai kepada Allah kecuali sampai bersisi. Sampai sampean niku ndak duwe pengakuan tentang sesuatu yang bukan haknya sampean. Pak, Bu, menungso niku seneng aku nang barang sing ndak duwe. Sampai saat ini terjadi orang pemalsuan ijazah, terjadi pemalsuan titel, kadang-kadang ono sing diarani polisi gadungan, bukan polisi ngaku-ngaku jadi polisi, akhirnya nang wong diarani polisi gadungan. Atau memang orangnya polisi tapi wataknya watak gadungan, ataupun seterusnya. Hal-hal yang seperti ini ndak bisa lepas saking menungso. Si sinten nawon pun, boh siku golongane pejabat, orang biasa atau siapapun, rata-rata manusia itu senang mengakui sesuatu yang bukan menjadi haknya. Gampangane niku kepingin menangi dewe, niku menungso. Kepingin menangi dewe, ngaku-ngaku parang sing duduk te'e, wong goblok ngaku pinter, ndak duwe titel ngaku duwe titel, enggak pantas ngaku pantas. Pokoknya wong menungso niku ngene metuwek-metuwek. Sedoyo total jret ngene metuwek-metuwek. Ngaku pinter mulai titele akeh. Mulai sing ngeten, mulai sing ngeten. Asline menungso niku kan ndak apa-apa. Goblok tapi diarani goblok ngamuk. Niku menungso niku. Lulee sampean ngenteni ati sampean bersih kaya ngoten sing katene tobat. Maka niscaya sampean niku ora bakal tobat-tobat sampai mati. Yakin nggih. Dadi ndak bisa menungso niku bersih ngoten mboten saged. Mesti wonten kotori. Napa wae ngoten nggih? Li anna zalika krana sak temene mengkono-mengkono almasawi utawa uyubun nafsi wa mahwi ta'awi termasuk cacat nggih wa min syahwatil wusul ilaihi. Termasuk cacat hati. Nggih menika lek wonten tiyang enggak ada hati-hati niku kepintu tuh nang Gusti Allah niku cacat niku atine. Kepingin itu ndak oleh. Punya keinginan untuk usul datang Gusti Allah mboten asal. Napa kok ngoten? Krana usul itu enggak usah diingini. cukup diusahai saja. Diusahakan ya apa sing sekirane iso wusul mboten tok. Kepingin wusul, kepingin cedhak nang Allah, kepingin dadi wong sakti, kepingin dadi wong sing dongane katrima, niku dak apik kepingin-kepingin ngoten niku. Keinginan-keinginan seperti ini masih mboten apik, tetapi itu tidak bisa disingkirkan dari hati kita. Ngaku-ngaku barang sing duduk teke wong bodoh, ngaku pinter, wong akeh dosane ngaku suci, wong duwe salah ngaku ndak salah, sampai ngingu pengacara barang digonang KPK ndak diterima, dipanggil BPK ngamuk dan seterusnya. Itu enggak baik, tetapi itu punyaannya manusia. Wong ngaku bener, masih pun salah. Ndak kira ono wong gelem disalahno. Manusia jelas-jelas salah, mereka masih akan bela diri. Apa kok ngoten? Krono iku asline. Lan barang asline ku ndak iso diilangno. Sampeyan delok wong tukaran iki. Dari dua belah pihak, sampeyan takoni endi sing aku salah? Mboten wonten. Wong tukaran lanang wedok sampai pegatan ono di pengadilan, sampeyan takoni endi sing salah? Ndak kira ono sing gelem aku salah. Gelem mung aku salah, dia enggak mau dikatakan salah secara mutlak. Ngaku bener-bener dhewe. Ngaku bener-bener karepe dhewe. Ngoten. Li anna zalika krono sak temene mungkono-mungkono. Al-masawi wa da'awi iku minal ausofi setengah saking biro-biro sifat adzatiyati kang bangsa zat aljibiliyati. Aljibiliyati kang bangsa watak alati kang layam faku ora bisa kepecat anha saking al ausofi dzatiyah al adu sapa kaula. Dadi niku sifate menungso sing asli niki lho. Menungso kepingin iso diarani wali, ana arek santri ngaji ndak sukses-sukses, ana di pondok ya munggah ya ndak munggah, ni umah awake anake kiai katene ngaji ndak gelem iso, golek cara. Akhirnya rambutnya ditawakno ya apa sing sikirane ketok dadi wong jazab. Api-api jazab. Padahal mboten jazab. Iku ngono senengane menungso. Kepingin diarani dadi wali, kepingin diarani jazab, kepingin diarani adil, ya dadi pemerintah, dadi pimpinan daerah niku kepingin diarani wong sing gati nang rakyat, kepingin diarani wong sing suci, kepingin diarani wong sing cerdas, pengalaman. Jujur padahal ndak jujur, bersih padahal ndak bersih. Niku sudah sesuatu yang menjadi lazimnya manusia. Kepingin diceluk bunyai, padahal asli ini tidak pantas dadi bunyai. Oh, dadi bunyai wateke kok elek. Tapi sik kepingin ae diceluk bunyai. Niku watak menungso. Dadi lek ana menungso ngarani aku tidak kepingin dadi bunyai. Aku tidak kepingin dadi kiai. Goro. Ana menungso aku tidak kepingin pangkat. Bohong. Aku iki tidak ambisi, cuma uang sing ngongkon. Bohong. Ana tiang nyalon niku. Cerita nang wong kula niki sakjane mboten ambisi, tapi nang wong-wong dikongkon. Wong ngomong ngoten niku tidak benar 100%. Saestu. Sebab napa? Sebab watake menungso niku asline kepingin pangkat. Kepingin pangkat, kepingin dimulyakno wong, kepingin dibelo wong, kepingin disenengi wong, saengga ngalor ngidul nyikat nyikut dak tum karuane. Ini adalah wataknya manusia. Jelek tapi menjadi watak. Makanya kita niki susah untuk menghilangkan hal-hal yang seperti itu susah. Dadi krono wis kula ambek sampean enggak bisa sampai kepada Allah. Kalau memang kita punya keyakinan bahwa kita enggak akan sampai kecuali setelah hilangnya semua kesalahan dan terhapusnya ngaku-ngaku barang sing duduk teke niku, maka dia tidak akan sampai selamanya. Artine lek sampean katene ibadah nang Allah ngenteni bersih temenan, ndak kira ibadah-ibadah. Soale apa? Soale kotor iku wis duwen-duwenane menungso. Nggih, dadi masih kotor-kotor dedek getno ae wis. Arek pegaweane nakal, nginum-nginum pamane aku ndak katene sembayang ngenteni leren lek wis ngenteni lek wis iso leren ngombe aku katene sembayang. Lho, ndak kira leren-leren. Saestu mboten kira leren-leren. Akan terus melakukan, terus-terus dan seterusnya. Walakin fahina idzin lan in dalam nalikane iki la yang faquan hal abdu. Mutawahina dengan dalam nalikan iki adamul wusul idha takoda annahu la yasilu illa ba'da fana ilmasawi wa mahwi ta'awi fal wusulu mongko utai wusul datang Gusti Allah minnatun iku peparing minallahi saking Gusti Allah alaika ing atase sira la bikasabika ora kelawan usaha sira. Dadi lek ngoten wusul nang Gusti Allah niku murni pemberian saking Gusti Allah bukan karena usaha kita. Duduk krono usaha iku lo panjenengan. Tapi niku murni krono pemberian Gusti Allah. Lek sampean dadi wong api. Api iku mergo wis dikarepno Allah. Duduk mergo krono sampean semangat. Duduk krono mergo usaha sampean. Mboten. Murni usul niku saking Gusti Allah. Lek mungkin aku iki nang Allah ndak ditakdir dadi wong api. Ojo muni ndak ditakdir dadi wong api. Lek elek kudu diusahano. Lek api. Aku iki nang Allah ditakdir dadi wong api. Alhamdulillah. Lek elek ojo muni aku iki bakal ditakdir dadi wong elek. Dosa ngoten niku. Kula sampean kudu berusaha. Karena barang sing dikarepno Allah Subhanahu wa taala niku pun jelas wonten di Al-Qur'an. Wonten Al-Hadis nggih jelas. Dadi kula mek sampean ndak iso. Ndak iso katene melanggar toko barang sing diperintahne Allah. Dengan dasar karena itu dianggap kekarepan Gusti Allah mboten angsal. Walakin tapini wa kama asyara kaya oleh awe isyarah ila zalika maring mungkunu-mungkunu minnatun minallahi alaika labika sabika bikoli kelawan tani Allah walakin walakin tapini idha arota arikala ningar bagan sopo siro ayu sila ing yentone ka akan sopo siro ka sopo Allah ka ing siro ilahi maring Allah ai ila hadrati kurbihi tegesi maring ngarsane parake Allah ghatta mongko nutupi sopo Allah wasfaka ing sifati siro biwaswihi kelawan sifati Allah wanak taka tegesi ing sifat siro binaktihi kelawan naati Gusti Allah. Dadi asline menungso niku elek, asline menungso niku jahat. Lek ana menungso niku api, berarti keapian niki murni sifati Allah digawe nutupi sifat kula sampean kabeh. Manungsa niku goblok. Kok ana wong pinter, berarti niku sifat gobloke ditutupi kelawan sifat pintere Allah. Loh, carane kepengin tutuk iso sifat kula sampean sing elek niki ditutupi kelawan sifat Allah sing api, ya napa carane? Birriyadhati wal mujahadat. Kelawan latihan. Latihan wal mujahadati lan kesemangatan. Usaha yang penuh dengan semangat. Ngoten. Dadi asline menungso niku nggih wis njaluk menangi dhewe. Ndak gelem disalano wong. Ngaku pinter. Ngaku api, apa maning pancen turunane wong. Wong bangsawan, wong nopo niku wis rata-rata menungso niku ngoten. Wong anake wong tani ae lho, kadang-kadang niku ngaku dadi anake wong pangkat sampean. Anake wong gembel ngaku-ngaku dadi wong sugih, ngaku-ngaku dadi wong cerdas, padahal sekolahe ndak tau munggah ngaku dadi wong pinter. Dadi lek pun ngaku-ngakune kaya ngoten, ya ndak iso apik menungso niku. Kalau memang ada manusia yang baik, niscaya iku ditutupi karo sifat Gusti Allah. Dadi apike niku mergo ketempelan sifat Gusti Allah. Ditutupi nang Allah. Onten tiang, tiang niku senengi suka ingkar janji. Nggih, menungso niku senengi suka ingkar janji. Ana wong duwe utang ditagih semoyo Sabtu. Parang dinyangi mundur maring dina Kamis. Dinyangi maning mundur maning dina Ahad. Ahad dinyangi ngomong Ahad maning. Ahad dinyangi ngomong Ahad maning. Terus menungso niku asale elek kaya ngoten. Ngaku-ngaku barange wong, saengga ana wong akeh wong tukaran mergo warisan. Mestine warisane ku tanahe mek 20 meter dhek njaluk 30. Njaluk 40 iku sudah hobinya manusia niku, ora bisa diilangi. Sedaya menungso niku ngoten. Ngaku bener dhewe. Ngaku apike dhewe niku menungso. Dadi mergane le wonten tiyang bisa dadi wusul dhateng Gusti Allah niku krana sifate dhewe niku mang ditutupi karo sifat Allah Subhanahu wa taala. Ana wong bodho, menungso niku agak-agak bodho. Tapi kok ana wong pinter? Berarti sing ana ndek utake wong niku sifat pintere Gusti Allah. Ilmu ne Gusti Allah diseke wonten ndek utake tiyang niku wau. Akhire dadi wong pinter. Akhire dadi wong semangat. Aisyataro angka ausofaka. tegese Allah, satara nutupi sapa Allah. Angkasa king sira au sofaka ing biro-biro sifat sira wa azhara lan mertelaken sapa Allah alaika ing atase sira au sofau ing biro-biro sifate Allah. Dadi sifat elek sampean dibuang diganteni karo sifat Allah sing api-api. Asale dadi wong jahat, jahate dibuang dadi api etok. Ngoten. Asale wong bodoh, bodohne dibuang diganteni ilmu. Ilmu iku sing dikekno, ilmu siliane Gusti Allah. Ngoten. Ilmu sebuah titipan saking ngarsane Gusti Allah. Lek wis titipan, maka kita harus merawatnya dengan berhati-hati. Ojo sampai kula mbek sampean iki dititipi barang tapi kita ini ceroboh, akhirnya barang yang dititipkan kepada kita itu hilang. Fa'afnaka mongko ngilangaken sapa Allah ka ing sira angkasa king sira. Lek wis ngoten, maka Allah ndadekaken awak kula kali sampean iki fana. Artine pun tutuk datang makom fana. Makom fana niku maknane kula ambek sampean ndak sadar sekarang kita sedang apa? Sekarang kita sedang di mana dan untuk apa? Niki kula ambek sampean mboten sadar. Mboten ngerti wis. Tepak mulya, tepak hina, tepak direken uang, tepak digateni uang niku wis ndak ketok kabeh menen. Wa abqa ka bihi. Lan netepaken sapa Allah ka ing sira bihi kelawan Allah. Sampean ditetepaken kaleng Allah punan. Nglakoni sembahyang. Wis dak rumoso kaya-kaya awak mboten sembahyang. Sebab nopo? Kabeh niku wis dikersane Allah. Asale elek ndak pati gelem sembahyang, moro karep sembahyang, karep dadi wong apik. Kekarepane sing ngono ndek ati niki teko Gusti Allah. Asale ndak karep ngaji, malah karep ngaji. Kekarepane niki saking Gusti Allah. Ai ghayyaba, tegese ngilangaken sapa Allah sifatika ing biro-biro sifat sira adani atakang asor biidhari sifati kelawan mertelakan biro-biro sifati Allah al-aliyat dikang luhur alaika ingatasi siro. Tadi sifat-sifat kula ambek sampean sing ino-ino niku dibuang nang Gusti Allah ditutupi kelawan sifat-sifati Allah sing bagus-bagus. Menungso niku watake asline medhit, medhit nemen. Lek duwe donya disingitno, tapi lek awake tepak ndak duwe ketok donyane uang, awake kepingin. Lek ana wong njaluk awake ndak ngekeki, tapi kira-kira awake lek njaluk nang uang, uang kudu ngekeki nang awake. Niki sifat asline menungso. Nah, kalau manusia itu sebaliknya, dia itu loman, niku berarti lomane teke Gusti Allah niku. Dia niku gati, berarti sifat gati ini niku teko Gusti Allah. Lek mboten teko Gusti Allah tidak mungkin kula kali panjenengan dadi wong gati, tidak mungkin kula kali panjenengan bakal dadi wong loman, disalahi wong guyang guyu, ana kiai dipisui nang wong dikenek-kene nang wong kok guyu. Berarti sifat sing apik kaya ngoten niku lugine saking ngarsane Gusti Allah. Lek asline menungso mboten, begitu dihina karepe katene ngamuk. Begitu dielek-elekno jenenge karepe awake niku katene ngepuk. Tapi setelah dikei, dititipi sifat Gusti Allah, maka yang jelek-jelek ini akan berubah menjadi baik semua. Sing elek-elek niku bakal berubah dadi apik kabeh. Sing asale medit malah dadi loman. Sing asale ndak sembahyang malah sembahyang. Sing asale awake ndak gati nang tangga malah gati. Sing asale awake medit malah loman. Sing asale awake doyan turu malah semangat dan seterusnya. Sifat-sifat yang baik itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala dan yang kita miliki niku elek-elek. Rata-rata niku sampean delok pun di ati. Sampean takon nang ati sampean dhewe. Sampean iku termasuk wong loman apa wong medhit takon nang atine dhewe. Sampean iku termasuk wong jahat apa termasuk wong apik yang takon nang atine dhewe. Ndak usah takon nang wong. Ya apa munggu sampean? Lah wong ditakoni. Ya ndak iso jawab wong barang masalah urusan ati. Nek kepindro ukurane wong ya apa jare sing dhewe. Apik apa ndak iku sing ngurus sampean dhewe. Jare wong apik itu sebetulnya enggak pengaruh niku. Cuma karena nonton dawu antum syuhadaullah fil ardi, maka mau tidak mau secara syariat zahir Allah tetap menggantungkan swarga lan nerakane menungso apa jare saksine. Saksine sinten? Ya tangga-tangga sampean. Mergane ta nang tangga niku ayo sing apik. nang tonggoni ku ayuk sing rukun. Cek ni kulo kali sampean dadi wong sing dicintai dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngatan. Wa ila dzalika lan maring mengkono-mengkono izharu ausofihi ta'ala al isyaratu utawi isyarah biqauli kelawan dawani Allah fil haditsil qudsi ing dalam hadis kang bangsa kudus kang bangsa pangeran niki jeneng hadis kudsi niku artinya langsung saking Allah wala yazalu nyatane dawa la yazulan ora leren-leren sapa abdi kaula isun niku ya takarrubu gawe peparang sapa abdi ilaya marang isun bin nawafil kelawan biro-biro kesunatan atau ibah yang kau teman sama yang sunu ing abdi. Baiklah, bapak tumu kau di kalian teman sama yang sunu ing abdi kun tumu kau nasi yang sunu kusam awa pengurungun ing abdi Allah dikang. Ya sama pengurungun sama abdi bi kelawan sama wa basarohu. Lan peningali abdi Allah dikang yupsir bisa ningali sama abdi bi kelawan Allah di wa ya daulan tangan ing abdi. Allah dikang yat tisu bisa nabok sama abdi. Biar kelawan yat warijilawulan ing sikili Allah di sikili abdi. Wari jelahu atas khabar kuntu tadi lan sikil abdi Allah dikang yam simil aku sokak di biha kelawan rijelu jelek kula ambik sampean niku wis cidak nang Gusti Allah kelawan ngangge ibadah-ibadah sampai tutup nang ibadah sunat maka Allah lah yang akan menjadi penglihatan kita, Allah lah yang akan menjadi tangan, Allah lah yang akan menjadi kaki, Allah yang akan menjadi telinga kita. Sedoyo wis di wis dilengkapi teng Gusti Allah, ditanggung. Pasti Allah yang akan melaksanakannya. Di backup. Allah yang menjadi pendengarnya, Allah yang menjadi penglihatnya, Allah yang menjadi kata-katanya dan seterusnya. Mila saking nika mandar muka kula kali panjenengan bisa menjadi orang yang betul-betul lillahi ta'ala, betul-betul menyatu kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kula hormati, sami ten ingkang kula aturaken salalu putih nyuwun aku yang pamanggapunten hadanallahu ayyakum wa la fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.